وادخلي جنتي. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyunegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di seluruh Tegoran sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dan juga di manapun anda berada. Radio Hikmah di Banyuwangi di sekitarnya, Radio Kita di Cirebon di sekitarnya dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Malam ini tanggal 3 Sya'ban 1439 Hijriah atau yang bertepatan tanggal 18 April 2018, kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Fajr. Hari ini kita akan membahas ayat yang ke-10. Apa bunyinya? Wa fir'auna dzil autad. Ini adalah kisah yang ketiga yang Allah sebutkan sebagai sisipan di tengah-tengah dari surat Al-Fajr. Kalau sebelumnya Allah menyampaikan kisah tentang kaum 'Ad, yang kedua kaum Tsamud, yang ketiga adalah Fir'aun. Allah sebutkan di dalam ayat ini wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki autad. Memiliki apa? Autad. Di dalam kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi disebutkan sekurang-kurangnya ada 6 penafsiran tentang arti dari autad. Dalam kajian ini kita akan bahas 3 saja. Penafsiran yang pertama, autad itu ditafsirkan dengan pasak-pasak. Apa? Pasak. Pasak siapa? Pantek. Tiang-tiang. Ini adalah penafsiran yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Al-Hasan dan Imam Mujahid rahimahumullah. Diceritakan oleh para ulama kita bahwa Fir'aun itu punya 4 pasak, punya 4 tiang yang dia gunakan untuk menyiksa rakyatnya. Untuk apa tiang-tiang itu? Orang yang disiksa, tangan yang satu diikat ke tangan ke tiang yang pertama, tangan yang kedua diikat ke tiang yang kedua, kaki yang pertama diikat ke tiang yang ketiga, dan kaki yang keempat diikat ke tiang, kaki yang kedua diikat ke tiang yang keempat, dipanteng, ditarik. Cukup? Oh tidak. Diambil batu besar lalu dijatuhkan kepada orang yang sedang ditarik kencang tadi sampai mati. Wa fir'aun dzil autad. Dan Fir'aun yang punya pasak-pasak, tiang-tiang untuk menyiksa rakyatnya sendiri. Dan memang Fir'aun ini terkenal dengan kebengisannya. Terkenal dengan kekejamannya. Kita ambil satu sampel. Obrolan, dialog antara Fir'aun dengan rakyatnya. Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 126 sampai 128. Dan sebagian penulis mengatakan kisah tentang Fir'aun ini hampir setiap juz Al-Quran ada. Kisah tentang siapa? Fir'aun. 30 juz itu ada semua kisah tentang Fir'aun. Contohnya ini, surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 126 sampai 128. Rakyatnya berkata kepada Fir'aun, "Wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna." Fir'aun, engkau sakiti kami, engkau siksa kami, apa alasannya? Alasannya cuma karena kami beriman dengan ayat-ayat Allah saat ayat itu datang kepada kami. Jadi Fir'aun gak punya alasan. Alasan menyiksa rakyatnya cuma karena rakyatnya beriman kepada ayat Allah. Maka rakyatnya pun berkata, "Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin." Wahai Rabbi, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan sebagai seorang muslim. Karena tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan mati dalam keadaan muslim. Mati terhormat lebih baik daripada hidup terhina. Mati dalam keadaan bertauhid lebih baik daripada hidup di dalam kesyirikan. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Begitu mendengar rakyatnya protes kepada siapa? Fir'aun. Maka pembesar-pembesar kerajaan, menteri-menterinya Fir'aun, mereka berkata, "Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard?" Fir'aun, apakah engkau akan biarkan Musa dan kaumnya melakukan kerusakan di muka bumi? Provokator. Ini para ABS-ABS. Asal babe senang. Memprovokasi siapa? Fir'aun. Kamu akan biarkan Musa dan kaumnya merusak di muka bumi. Apa maksudnya merusak? Fir'aun diprovokasi sama menteri-menterinya dengan mengatakan mereka kepada Fir'aun, itu Musa kan perusak-perusak. Merusak apa maksudnya? Musa ini mengajak supaya beribadah kepada Allah. Meninggalkan kesyirikan, kekufuran. Ini dikatakan merusak. Merusak apa? Agama nenek moyang. Apalagi kalau bukan agama nenek moyang. Engkau biarkan Musa ini merusak di muka bumi. Wa yadharaka wa alihatak. Dan engkau biarkan Musa meninggalkanmu dan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Inilah ABS. Ya. Wah ini bahaya ini. Nanti gimana jabatan kamu gini. Sikat. Dan ternyata Fir'aun terprovokasi. Qala, Fir'aun berkata, "Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum." Oh gitu ya. Kita akan bunuh habis seluruh anak laki-laki mereka. Dan kita biarkan hidup anak perempuan mereka. Di dalam beberapa ayat disebutkan bahwa Fir'aun cara membunuh bayi-bayi itu dengan disembelih. Ya. Satu-satu bayi laki-laki sembelih, laki-laki sembelih. Ini bisa bayangkan, butuh nyembelih sapi, bayi. Ya. Terus kenapa yang perempuan dibiarkan? Yang cantik-cantik dijadikan sebagai wanita pemuas nafsu, dan yang jelek-jelek dijadikan sebagai pembantu. Inilah kebengisan siapa? Firaun. Wa inna fauqahum qahirun. Kami ini menguasai seluruh dari rakyat kami. Kami punya kuasa penuh atas mereka. Maka kemudian Nabi Musa pun menasehati umatnya. Qala Musa liqaumihi. Musa berkata kepada kaumnya, Ista'inu billah. Mintalah tolong kepada Allah. Karena Allah jauh lebih kuat. Allah jauh lebih besar dibandingkan Firaun. Ista'inu billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wasbiru. Napa wasbiru? Sabar. Ada sebagian orang yang tadi sabar. Nanti kapan sabar? Nanti kapan sabar? Sampai kapan sabar? Sampai mati. Kayak swing telu ya. Awas baleni mari. Sabar itu sampai mati. Kenapa sabar sampai mati? Karena sabar adalah ibadah. Dan kita disuruh ibadah sampai mati. Kemudian Musa menghibur kaumnya. Innal ardo lillah. Wahai kaumku. Ingat. Bahwa bumi ini miliknya Allah. Bukan miliknya Firaun. Bumi ini miliknya Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadih. Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi ini. Kepada siapa yang dikehendaki olehnya dari hamba-hambanya. Jadi gak usah khawatir. Ada saatnya Fir'aun nanti akan punah, akan habis. Nanti kita akan jelaskan di belakang bagaimana proses habisnya Fir'aun. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Akhir yang baik pasti akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman. Suatu saat akan tertindas. Suatu saat akan dipinggirkan. Ulama-ulama yang konsisten untuk membela kebenaran suatu saat akan disingkirkan. Tapi ingat, kesudahan yang baik hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di mana Firaun sekarang? Apa image tentang Fir'aun sekarang? Bandingkan dengan Musa. Ketika orang dengar Fir'aun, apa yang terlintas di benak? Kejam, bengis, apalagi serakah. Pokoknya segala yang jelek nempel di mana? Fir'aun. Itu kesudahannya. Walaupun dahulu dia sempat berkuasa dan sombong. Sebagaimana nanti kita akan nukil perkataan Fir'aun. Kesombongannya di hadapan rakyat-rakyatnya. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 116 sampai 128. Makanya hati-hati. Ketika Anda mendapatkan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memegang jabatan. Hati-hati. Jangan sampai jabatan itu dijadikan sebagai sarana untuk menindas orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, Sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua jenis manusia calon penghuni neraka yang saat ini belum aku lihat mereka. Saat ini maksudnya kapan? Saat ini maksudnya kapan? Saat Rasul SAW masih hidup. Ini Nabi SAW sedang bersabda tentang masa beliau. Jadi saat beliau masih hidup, beliau belum melihat dua jenis manusia ini. Dan dua-duanya adalah calon penghuni neraka. Yang pertama, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah orang yang di tangannya tidak pernah lepas cemeti. Apa cemeti? Pecut. Seperti ekor sapi. Mengding-ding gawa pecut terus. Buat apa? Buat mukuli orang-orang. Dan ini enggak mesti bawa pecut. Sekurang langsung gawa pecut. Ustaz gawanya bedil ya pada baik. Bukan untuk menjaga keamanan ya. Kalau menjaga keamanan enggak apa-apa. Buat menindas. Buat menindas. Buat pungli. Pungutan liar. Orang bayar dor. Ini manusia jenis pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nek jalan lenggak-lenggok. Berpakaian tapi telanjang. Siku priwe. Nganggo klambi tapi wuda. Gimana coba? Rasa dibayangkan. Tapi kepriwe maksudnya gitu loh. Gimana coba maksudnya? Berpakaian tapi telanjang. Tidak syar'i. Kepriwe maksudnya tidak syar'i. Pakaiannya ketat. Pakaiannya ketat. Terlihat stalaktit dan stalagmitnya. Pernah sinau mbok stalaktit, stalagmit. Pakai baju tapi ketat. Jilbab. Atau pakai baju tapi tipis. Nerawang. Ini sering nih dalam resepsi-resepsi pernikahan. Pakai baju. Baju lengkap tapi bolong-bolong. Mau kelambi bolong-bolong. Kok masuk angin? Kemudian kata Nabi SAW, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati. Kepala mereka itu bagaikan punuk unta. Apa kira-kira gue? Salah satunya rambutnya diwul-wul-wul pelentung di atas. Hati-hati, Bu. Ya. Disanggul kemudian ditaruh ke atas walaupun kemudian ditutupi jilbab. Tapi kan orang, rambutnya dawa ya, kayak ngapa ya? Nah, bikin penasaran orang lain. Wah, terus berarti enggak boleh diikat. Diikat enggak apa-apa. Kalau sumuk diikat enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kemudian dibuntur-buntur sampai kelihatan dari belakang, tambahi pentul si citul. Betul, Bu? Ada yang kayak gitu? Ada. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulnal jannah. Tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. Mencium harumnya surga saja tidak. Perhatikan. Ini wanita sudah nutup aurat loh. Sudah pakai baju loh. Sudah pakai jilbab loh. Tapi karena ketat, karena apa namanya tadi sirah kayak punuk onta, ini saja terancam seperti ini. Apa mandi sing ora klambi? Bapak-bapak yang istrinya masih sering keluar rumah enggak pakai jilbab, yang putri-putrinya sudah balik keluar rumah enggak pakai jilbab, Anda akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Laki-laki itu pemimpin. Pemimpin itu harus punya ketegasan. Bukan kekasaran. Beda nggih antara tegas sama apa? Kasar. Laki-laki harus jadi pemimpin. Pemimpin harus tegas. Pemimpin itu mengatur. Oh, kudungan. Orang kudungan mlebu. Punya ketegasan. Nasihati yang baik. Ini penafsiran yang pertama. Apa autat tadi artinya? Pasak-pasak. Yang kedua. Bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh. Wa fir'auna dzil autat. Dan Fir'aun yang punya bangunan-bangunan yang kokoh. Inilah penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-Imam Ad-Dhahhak, Al-Qurazi dan Ibnu Qutaibah rahimahumullah. Di dalam kitab Takmilatu Adwa'il Bayan disebutkan bahwa bangunan yang dimaksud di situ adalah piramid. Apa? Piramid. Jenengan pernah lihat piramid? Fotone. Pada karonyong. Bangunan yang bentuknya limas. Limas apa kotak? Limas kan? Kalau yang limas itu kotak-kotak lah gitu. Atau mesti kan kalau apa namanya? Kalau piramid itu kan kotak-kotak gitu ya. Maksudnya lancip-lancip gitu ya. Kalau limas itu juga kayak gitu. Mencakup dua-duanya berarti. Karena ada limas yang kayak gini nih. Yang kayak cungkup ya, itu limas juga. Kerucut. Oh iya. Wis kelar wis banget. Limas ya, betul limas. Bentuknya limas. Allah namakan bangunan itu sebagai bangunan yang kokoh. Karena memang sampai sekarang dengan teknologi yang maju pun itu orang pada kesulitan untuk bikin bangunan seperti itu. Itu kan bangunan dari batu ya. Batu terus ditumpuk-tumpuk. Satu batu itu beratnya 2-30 ton. Satu apa? Batu. Tumpuk-tumpuk sampai kira-kira tingginya 146 meter. Dan dalamnya kosong. Dalamnya kosong. Karena buat nyimpen, nanti kita akan jelaskan. Nyimpen sesuatu. Berapa tumpuk batu dari bawah sampai ketinggian 146 meter. Batu itu kira-kira 2,3 juta potong. Dan kalau kita lihat foto dari piramid itu rata-rata di pegunungan atau di padang pasir? Padang pasir. Golet watune nang ndi? Nyari batunya di gunung-gunung batu yang jauh. Jadi mereka motongi gunung batu kotak-kotak kayak gitu, balok-balok kayak gitu, 2 ton sampai berapa tadi? 30 ton kemudian diusungi ke padang pasir, kemudian ditumpuk-tumpuk-tumpuk sampai setinggi itu. Tidak ada kren. Kren. Alat berat itu loh. Tidak ada kren, tidak ada alat-alat berat yang lainnya. Kekuatan manusia. Makanya wajar seandainya dinamakan bangunan yang kokoh. Dan sudah berapa ribu tahun sampai sekarang masih ada piramidnya. Buat apa Fir'aun bikin itu? Buat naruh jasad tubuhnya. Dan suhu di dalam piramid itu stabil sekitar 20 derajat Celcius. Padahal di tengah padang pasir. Sehingga fisiknya Fir'aun tetap awet, utuh. Ya. Di mumi. Ya. Ditaruh di ruangan yang suhunya itu stabil. Apa saja di dalam di situ? Ya, fisiknya Fir'aun. Terus di situ juga ditambahi dengan emasnya Fir'aun, berliannya Fir'aun, mahkotanya Fir'aun, pakaian terbaiknya Fir'aun, mumi kucingnya Fir'aun. Kucingnya melebu. Ada makanannya, ada madunya, masukkan semua situ. Loh, buat apa? Katanya buat nemeni di alam akhirat. Astagfirullah. Sangu kucing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fir'aun. Dia beriman dengan adanya Allah. Ya. Ini penafsiran yang keberapa? Kedua. Yang pertama, pasak-pasak. Yang kedua, bangunan yang kokoh. Yang ketiga, bala tentara. Bala tentara. Wa Fir'aun dzil autad, terjemahannya, dan Fir'aun yang memiliki bala tentara. Inilah penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga. Dan bala tentara yang banyak dan patuh sepatu-patunya kepada Fir'aun ini salah satu faktor yang membuat Fir'aun semakin besar kepala. Ini yang saya katakan tadi. Di dalam surat Az-Zukhruf. Ayat 51 sampai 56. Ayat berapa? 51 sampai 56. Allah bercerita, wa nada Fir'aunu fi qaumih. Fir'aun berkata, mengangkat suaranya di hadapan kaumnya, ya qaumi alaysa li mulku Misra. Wahai kaumku, bukankah Mesir ini adalah kerajaanku? Wahadihi al-anharu tajri min tahti. Dan sungai Nil itu mengalir di bawahku. Jadi Fir'aun itu bikin istana di atas apa? Sungai. Sungainya nembus masuk lewat bawah istananya Fir'aun. Apa kalian tidak melihat? Ini kerajaan Mesir ini semuanya milikku. Dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kedua kakiku. Afala tubsirun? Apa kalian tidak melihat? Setelah itu kemudian dia membandingkan antara dirinya dengan Nabi Musa. Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin? Menurut kalian, lebih mulia siapa? Aku apa orang yang hina ini? Astagfirullahaladzim. Siapa yang dimaksud? Nabi Musa. Wala yakadu yubin. Ngomong aja enggak jelas. Begitulah penghinaan Fir'aun kepada Nabi Musa. Falaula ulqi 'alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa'a ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin. Musa ini juga enggak punya perhiasan. Coba, pernah enggak Musa pakai emas? Enggak pernah. Maksudnya dia ingin menonjolkan dirinya yang kemana-mana pakai perhiasan lengkap. Musa juga enggak pernah ditemani sama malaikat. Mana malaikat nemani Musa? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Kaumnya yang terbatas ilmunya. Akhirnya mereka manggut-manggut. Oh iya iya benar ya, benar ya. Dan terakhir Allah berfirman, falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in. Ketika Allah sudah murka, akhirnya Allah tenggelamkan mereka semuanya, Fir'aun dan bala tentaranya, sebagai pelajaran untuk orang-orang yang hidup sesudahnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.